Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Fa insyaallah kita lanjutkan pelajarannya tentang ilmu sharaf. Terakhir pada pembahasan pada bab tentang penyandaran fi'il-fi'il pada dhamir. Bab yang ketiga, yakni isnadul af'ali ila dhamairi, penyandaran fi'il-fi'il pada dhamir-dhamirnya. Dhamir-dhamir yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah dhamir-dhamir yang menjadi fa'ilnya, dhamir-dhamir yang menjadi fa'il dari fi'il-fi'il tersebut. Kemarin sudah sampai pada pembahasan ini, penyandaran fi'il pada dhamir pada jenis fi'il salim dan juga pada jenis fi'il mahmuz, di mana pada fi'il salim maupun mahmuz ya, ini merupakan bentuk yang asal atau bentuk yang dasar yang bisa dijadikan rujukan untuk membentuk fi'il ya, ketika disandarkan pada dhamir-dhamir tersebut. Ya, kemarin dicontohkan pada fi'il kataba ya, kemudian juga untuk yang mahmuz pada fi'il qara'a. Jadi dari contoh ini bisa dijadikan rujukan, bisa dijadikan contoh untuk fi'il-fi'il yang lain secara umum. Kemudian untuk yang mahmuz, ini ada beberapa catatan. Ada beberapa fi'il yang termasuk mahmuz, tetapi ada hukum-hukum khusus pada fi'il-fi'il tersebut. Jadi hukum-hukum yang khusus, artinya dia hukumnya berbeda dengan hukum yang umum, berbeda dengan hukum yang asal. Ya, kalau yang umum atau yang asal, sebagaimana pada bentuk pada fi'il ya, pada fi'il kataba maupun qara'a, ya, tetapi pada beberapa fi'il berikut ini nanti, ini mempunyai hukum-hukum yang khusus. Ya, yang disebutkan di sini, yang kemarin yang pertama sudah disebutkan, yakni pada fi'il akhadha dan akala. Ya, akhadha, akala, keduanya termasuk fi'il mahmuz karena di sini ada huruf hamzah. Ya, akhadha, akala, huruf awalnya atau fa kalimat ini berupa hamzah, maka ini disebut dengan fi'il mahmuz. Nah, pada kedua fi'il ini, jadi ini khusus pada kedua fi'il ini, tidak dikiaskan, tidak disamakan dengan fi'il mahmuz yang lainnya, yang sewazan, yang semisal dengan ini. Tidak, tetapi hanya pada fi'il akhadha dan akala, ini saja. Jadi pada akhadha dan akala, ketika disandarkan kepada dhamir, dan pada bentuk fi'il amr, ya, pada bentuk fi'il amr itu saja, artinya hanya pada bentuk fi'il amr itu nanti hamzah pada akhadha dan akala itu dihilangkan. Ya, sebagaimana kemarin sudah dijelaskan dari contoh, dari akhadha ya, itu bentuk madhi, kemudian mudhari'nya ya'khudhu. Ya, kemudian fi'il amarnya menjadi khuz, ya, dan seterusnya khuz, khuzi, khuza, khuzu, dan khuzna. di mana hamzah yang ada di awal kalimat ini dihilangkan. Ya. Pada akala juga demikian. Dari akala yakulu amarnya menjadi kul. Dan ketika disandarkan pada bomir juga demikian. Hamzahnya tetap dihilangkan. Kul, kuli, kula, kulu, kuluna. Ya. Dimana kalau di kalau menurut bentuk secara asalnya pada mahmud ya, kedua fi'il ini ya, secara asal atau mestinya ya, akan menjadi ukhud ya, jadi ya dari akhoda dan mubarnya ya'khudhu kemudian amrnya ya, kalau menurut rumusannya atau sesuai dengan wazannya yang salim ataupun yang mahmud secara umum mestinya menjadi ukhud tapi hamzah dihilangkan hingga hanya menjadi khud ya. Akala juga demikian akala yakulu asalnya ukul ya. Kemudian hamzahnya dihilangkan hanya menjadi kul itu saja. Jadi pada kedua fil ini hamzah dihilangkan hanya pada bentuk amr. Jadi dihilangkannya itu hanya pada bentuk fil amr itu saja. Adapun pada bentuk maudhi dan pada bentuk mudhari hamzah tetap ada. Jadi penghilangannya tidak mutlak pada semua bentuk, tidak, tapi hanya pada bentuk amr. Ini. Jadi hukum khusus. Ya. Pada keadaan khusus ini yang pertama. Kemudian yang berikutnya fi'il yang disebutkan di sini, yakni yang kedua adalah fi'il amara dan sa'ala ya, amara memerintah ya. Kemudian sa'ala bertanya atau meminta ini. Bagaimana pada kedua fi'il ini? Dan ini juga hanya ini hukumnya pada kedua fi'il ini, amara dan sa'ala, tidak dikiaskan pada yang lainnya yang semisal dengan ini. Ya. Satu bukti ya, di sini amara ya, kalau dilihat wazannya, dilihat kelompoknya, amara itu sebenarnya sewazan dengan akhadha, dengan akala pada yang pertama tadi. Akhadha, akala, amara. Ini satu wazan. Satu bentuk. Mubaraknya ya'khudhu, ya'kulu, ya'muru. Kan sama. Ya. Tetapi dalam hukum khusus ini itu berbeda. Ya. Sehingga hukum khusus ini berlaku pada fi'il khusus yang disebutkan di sini. Tidak dikiaskan pada yang lainnya. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi memang pada lafaz khusus, lafaz tertentu saja. Kita lanjutkan di sini amara dan sa'ala. Apa yang terjadi pada kedua fi'il ini? Tuhdafu hamzatuha tuhdafu hamzatuhuma fi sighatil amri aydan. Hamzah keduanya, hamzah pada amara dan hamzah pada sa'ala itu dihilangkan pada bentuk amr. Juga dihilangkan pada bentuk amr. Tetapi ada syaratnya. Bi syarti ayyakuna dhalika fi awwalil kalami. Dengan syarat hal itu atau kata tersebut, amr dari bentuk fi'il amr dari amara dan sa'ala tersebut itu berada di awal kalam, di awal kalimat. Ini syaratnya. Ketika berada di awal kalimat, maka hamzah pada amara dan pada sa'ala ini dihilangkan pada bentuk amrnya. Kalau yang akhadha dan akala itu mutlak, tidak disyaratkan. Ya, pada bentuk amr itu saja. Jadi pada bentuk amr hamzah pada akhoda dan akala itu dihilangkan secara mutlak. Tetapi untuk amara dan sa'ala, hamzah pada bentuk amr ini dihilangkan dengan syarat dalam keadaan berada di awal kalimat. Ini ada perbedaannya. Fanaqulu, sehingga kita katakan ya, dari amara dan sa'ala ini, fi'il amrnya untuk amara ya, menjadi mur. Ya, jadi dari amara, ya, jadi dia satu wazan dengan tadi ya, amara, ya'muru. Nah, kemudian amrnya asalnya ya u'mur. Ya, u'mur. Ini. Kemudian apa? Hamzah ini dihilangkan ketika dia berada di awal kalimat, sehingga bentuk amarnya menjadi mur. Kemudian ketika disandar kepada dhamir, ya, menjadi seperti ini. Mur untuk anta, ya. Kemudian muri untuk anti, ya. Mura untuk antuma, ya. Muru ya, untuk antum, ya. Kemudian murna untuk antunna. Itu sesuai dengan bomirnya. Mur di situ bomirnya mustatir, kemudian muri bomir ya, ya. Kemudian mura alifnya itu bomir, muru wawu itu bomir, kemudian murna nun itu bomirnya. Ya. Ini bentuk fiil amrnya. Jadi hamzah dihilangkan di sini. Kemudian bentuk fiil amr ini ala wazni ul, mengikuti wazan ul. Jadi tadi dari u'mur kan wazannya uf'ul. Ya, wazan amrnya uf'ul. Nah, ketika hamzah dihilangkan, hamzah itu letaknya di fa kalimah di awal kata ini, kemudian dia dihilangkan, maka fa kalimah juga hilang. Ya. Kemudian hamzah yang awal itu tambahan. Ya. Sehingga yang ada tinggal ain kalimah dan lam kalimah. Sehingga wazannya adalah ul. Ya. Kemudian fiil yang berikutnya, yakni sa'ala. Sa'ala, ya, di sini bentuk amarnya, ya, yakni menjadi sal. Ya, kita baca dulu ya. Bentuk amarnya menjadi sal. Ya, untuk anta, bomirnya mustatir. Kemudian untuk anti menjadi sali, bomirnya adalah ya. Untuk antuma menjadi salah, bomirnya adalah alif. Untuk antum menjadi salu, bomirnya wawu. Kemudian untuk antuna menjadi salna, bomirnya adalah nun. Jadi ini bentuk amr dari sa'ala menjadi sal. Dengan syarat tadi, ketika ini berada di awal kalimat. Seperti dalam ayat itu ya di surah Al-Baqarah, sal bani Israila, ini berada di awal kalimah, di awal ayat, maka bentuk amarnya menggunakan lafaz ini sal ya. Dan sal ini ala wazni fal, mengikuti wazan apa? Fal ya. Kenapa? Karena kalau dilihat tadi ya, sa'ala, sa'ala di situ hamzah ada di ain kalimah. Ya, hamzah ada di ain kalimah. Ketika dibentuk amr menjadi sal, berarti kan hamzahnya hilang, artinya ain kalimahnya hilang. Sehingga wazannya hanya pada fa dan lam kalimah. Wazannya adalah fal. Lalu bagaimana asalnya sal ini? Ya, jadi sal atau sa'ala itu maudhunya, kemudian mudhari'nya yas'alu, yas'alu, kemudian amarnya menjadi is'al, ya, is'al. Ini secara asal demikian ya, sa'ala, yas'alu, is'al. Jadi seperti pada qara'a ya. Apa wazannya? Qara'a yaqra'u iqra' ya. Sa'ala Yas'alu is'al. Nah, kemudian is'al ini fi'il amrnya tadi ketika berada di awal kalimah ya, hamzah pada amr itu dihilangkan, ini hilang. Nah, ketika hilang huruf sin yang sebelum hamzah asalnya sukun. Nah, ketika hamzah dihilangkan maka sinnya diganti dengan fathah. Jadi hamzah yang asalnya fathah itu dihilangkan, kemudian sin yang asalnya sukun dia menjadi di fathah. Karena sinnya di fathah, sinnya berharokat ya, maka tidak perlu ditambahkan hamzah wasal di awal. Ya, karena pada sal ini sudah awal dari fi'il amr ini berharokat, ya, maka tidak perlu ditambahkan hamzah wasal. Ya, berbeda dengan is'al atau iqra. Nah, di situ sinnya sukun, ya, maka perlu ditambahkan hamzah wasal di awalnya menjadi is'al atau iqra atau uktub atau yang semisalnya. Itu kalau fa kalimah pada amr itu sukun. Tetapi kalau fa kalimah itu sudah berharokat seperti tadi ya, ini dihilangkan ya, ketika sudah hilangkan menjadi seperti ini. Nah, sin yang semula sukun dia diberi harokat fathah karena lamnya kan sukun, tidak mungkin bertemu dua sukun, maka sinnya diberi harokat. Nah, karena sin sudah berharokat maka tidak perlu ditambahkan hamzah wasal di awal, sehingga cukup amrnya menjadi sal. Jadi ketika hamzah dihilangkan maka sinnya berharokat dan tidak ditambahkan hamzah wasal di awal. Ini prosesnya kira-kira seperti ini ya. Sa'ala yas'alu is'al atau sal. Kemudian tadi dinyatakan ini digunakan ketika berada di awal kalimah. Berarti kalau tidak berada di awal kalimah bagaimana? Ya, di sini dijelaskan amma idza kana qablahuma kalamun, adapun jika sebelum keduanya, sebelum mur atau sebelum sal ya, artinya sebelum bentuk amr dari amara dan sa'ala itu kalamun, ada kalimat ya, ada kalimat yang mendahului, fayajuzu hatful hamzati, maka boleh membuang hamzah, wayajuzu ibqa'uha, dan boleh pula menetapkannya, artinya tidak membuang hamzahnya, jadi tetap ada, boleh milih kedua-duanya, boleh milih salah satu dari keduanya, boleh dibuang hamzah dari amara atau dari sa'ala, boleh pula tetap ada, tidak dibuang. Wal aktsaru ibqa'uha, adapun yang lebih banyak dalam penggunaan, yang lebih banyak ini adalah ibqa'uha, dengan menetapkannya, dengan tetap ada hamzah tersebut ketika ada kalimat yang mendahuluinya. Fanaqulu, sehingga kita katakan, contoh qultu lahu umur atau qultu lahu umur, qultu laha umuri, qultu lahuma umura. Ini jadi bukan mur atau muri tapi ada hamzahnya, umur, umuri, umura, seperti ini ila akhirih, sampai yang lainnya. Artinya pada qultu lahum untuk yang jamak ya nanti umuru, untuk jamak muannats ya menjadi umurna. Ini untuk yang sa'ala contohnya menjadi seperti ini, qultu lahu is'al, ini ya is'al, qultu laha is'ali, qultu lahuma is'ala ya ila akhirih. Untuk jamak qultu lahum menjadi is'alu, qultu lahunna menjadi is'alna. Ini. Jadi ketika ada kalimat yang mendahuluinya, ada ucapan yang mendahuluinya, maka boleh tetap ada hamzah tersebut dan boleh pula menghilangkan hamzah tersebut. Jadi boleh qultu lahu umur, atau boleh pula qultu lahu mur, qultu lahu is'al, atau qultu lahu sal. Boleh kedua-duanya. Tetapi yang lebih banyak yang digunakan ini dengan tetap ada. Adapun ketika berada di awal kalimah, baru itu yang dihilangkan. Hamzahnya baru dihilangkan. Ini. Seperti tadi dalam ayat sal bani Israila, atau juga dalam hadis ya muru auladakum bisalah ya au kama qal ya, ini berada di awal kalimat, maka hamzahnya dihilangkan. Ini pada fi'il amara dan sa'ala, keadaannya demikian. Baik. Yang berikutnya, salisan yang ketiga, fi'il yang mempunyai hukum khusus. Yang ketiga, yakni ro'a. Fi'il ro'a, melihat. Hadzal fi'lu tuhdzafu hamzatuhu fil mudhari'i wal amri. Fi'il ini, pada ro'a ini, hamzahnya dihilangkan pada bentuk mudhari' dan amr. Wa tabaqa daiman fil madhi, dan hamzahnya selalu ada, tetap ada pada bentuk madhi. Ya. Ro'a ini bentuk madhi, ada hamzahnya, selalu ada pada bentuk madhi ro'a. Mudhari'nya apa? Yara, dari ro'a menjadi yara. Mana hamzahnya? Dihilangkan. Kemudian amrnya menjadi ro. Mana hamzahnya? Juga dihilangkan. Ini ya. Jadi pada bentuk madhi hamzah itu selalu ada, pada bentuk mudhari' hamzah dihilangkan, demikian pula pada bentuk amr. Ro'a, yara, ra. Dijelaskan bagaimana asalnya ini. Wal mafrudu ya, yang ditetapkan, yang ditentukan atau semestinya sesuai dengan kaidahnya dari ro'a ya, annal mudhari'a minhu huwa yar'a. Jadi sesuai dengan yang telah ditetapkan dari apa wazan dari kaidah-kaidah yang ada, mestinya atau asalnya mudhari' dari ro'a adalah yar'a. Ro'a, jadi dia mengikuti wazan fa'ala yaf'alu. Dari ro'a ini menjadi yar'a. Ini fa'ala yaf'alu. Hanya saja lam kalimah atau huruf akhir itu huruf alif, maka harokatnya tidak bisa tampak. Ya. Alif tidak menerima harokat. Ya. Ro'a yar'a ini mengikuti wazan fa'ala yaf'alu. Ini. Wasorfiyuna yaquluna inna harakatal hamzati intaqalat ila ra'i. Dan ahli sorof menyatakan bahwasannya harakat hamzah itu berpindah ke ra. Dari yar'a ini oleh ahli sharaf dinyatakan bahwasannya harakat pada hamzah yakni fathah ini pada hamzah ini berpindah ke huruf ra. Ra-nya kan sukun ya, yar'a. Ra-nya sukun, kemudian hamzahnya fathah. Nah, fathah pada hamzah itu berpindah ke ra. Ya. Dari yar'a menjadi yara. Ya, seperti ini ya. Sudah berpindah menjadi seperti ini. Karena berpindah maka ini fa'asbahat alhamzatu sakinatan. Maka hamzah ini menjadi sukun. Karena harakatnya sudah berpindah ke ra. Sehingga apa? Hamzahnya ini menjadi sukun. Ya. Warra'u mutaharrikatun bil fathati, dan ra'nya berharokat fathah. Berharokat dengan fathah. Ini. Faltaqa sakinani. Kemudian ketika sudah berpindah apa? Bertemu dua huruf sukun. Ya. Hamzahnya sukun, ra'nya fathah. Ya. Kemudian apa? Di sini bertemu dua huruf sukun, yakni hamzah tadi yang harokatnya sudah berpindah dan huruf alif yang akhir. Ya, alif lazimnya sukun. Ya. Sehingga bertemu dua huruf yang sukun, ya, beriringan, berurutan, hamzah dan alif, alif yang akhir. Ya. Faltaqa sakinani, sehingga bertemu dua huruf yang sukun. Alhamzatu wal alifu allati hiya lamul fi'li, yaitu hamzah dan alif yang merupakan lam fi'l. Ini ya, alif di sini adalah lam fi'l, huruf akhirnya. Fa hudifa ahadus sakinaini, maka dihilangkan salah satu dari huruf, dari dua huruf sukun itu. Ya, karena tidak bisa bertemu dua huruf sukun seperti ini. Sehingga apa? Dihilangkan salah satu dari dua huruf yang sukun tersebut. Mana yang dihilangkan? Wahuwal hamzatu, yakni adalah hamzah. Ini kemudian hamzahnya dihilangkan untuk menghindari bertemunya dua huruf sukun. Fa'asbahal fi'lu yara, sehingga fi'l itu menjadi yara. Ketika hamzah dihilangkan, ya sudah menjadi yara. Bukan yara, tapi yara. Ini. Ala wazni yafalu, ya, mengikuti wazan yafalu. Ya. Dari tadi ro'a yar'a, itu tadi wazannya fa'ala yafalu. Ya. Kemudian harakatnya dipindah, hamzah ke ra, berarti ain ke fa dipindah ke sini. Kemudian ain kalimahnya yaitu huruf hamzah tadi dihilangkan. Sehingga pada fi'il mudhari' wazannya menjadi ya falu. Ya, ya falu. Ini. Yara ini wazannya adalah ya falu. Amma sighatul amri min fi'li ra'a, adapun bentuk amr dari fi'il ra'a, faqad kana min al-mafrudi an takuna ir'a, maka sesuai dengan yang ditentukan, ya, al-mafrud yang ditentukan sesuai dengan kaidahnya, hukumnya amr dari ra'a itu menjadi ir'a. Tadi ya, dari ra'a yar'a asalnya, nah amarnya kemudian menjadi ir'a. Ya, pembentukan fil amr ya, ini dihilangkan huruf mudhara'a, ya, kemudian karena huruf ahnya ilah maka dibuang. Ya. Kemudian ini awalnya sukun maka ditambahkan hamzah hoto sehingga menjadi ya, ir'a. Ini sesuai yang telah ditentukan sesuai dengan kaidah, rumusannya demikian, ir'a. Ini bentuk amrnya. Li'annal fi'la naqisun, karena fi'il tersebut naqis. Jadi huruf akhirnya adalah huruf illah. Ai akhiruhu harfu illatin, yakni huruf akhirnya adalah huruf illah. Wa huwa yuhdafu fil amri, dan huruf illah itu dihilangkan dalam amr, dalam bentuk amr. Huruf illah yang tadi akhir itu dihilangkan dalam bentuk amr. Tsumma kemudian innahum yaquluna innahu hadatsa fihi ma hadatsa fil mudhari'. Kemudian mereka yaitu para ahli sharaf menyatakan bahwasanya pada bentuk amr ini terjadi sebagaimana apa yang terjadi pada mudhari'. Yakni apa? Ai naqlu harakatil hamzati ila ra'i, yakni perpindahan harakat hamzah ke huruf ra. Perpindahan harakat pada huruf hamzah yaitu ir'a tadi pada hamzahnya ini berpindah ke huruf ra sebagaimana pada fi'il mudhari'nya tadi. Summa hatful hamzati, kemudian terjadi pula pembuangan huruf hamzah sesudah harfnya berpindah, kemudian apa, hurufnya, huruf hamzahnya dibuang, dihilangkan, ini berpindah ke sini ya. Sesudah berpindah, kemudian ini hamzahnya dibuang, dihilangkan ya. Fa yasirul fi'lu ra, sehingga apa, fi'il itu, fi'il amr itu menjadi apa, ra. Jadi ra-nya di fathah, fathahnya berpindah ke ra, berarti ra-nya kan di fathah. Sesudah di fathah apa, hamzah ini dibuang, dihilangkan. Kemudian karena ini sudah berharokat, maka hamzah wafal di awal tidak perlu juga ditambahkan, sehingga amrnya menjadi ra. Ala wazni fa, mengikuti wazan fa. Kenapa? Karena ra ini berada pada fa kalimah ya. Ra'a ini fa kalimah. Kemudian fi'il amrnya menjadi ra, berarti ini wazannya fa. Ini. Wal aghlabu, dan yang umum ya, yang dalam penggunaan secara umum, yang lebih umum, antalhaqahu alha'u, pada fi'il amr ini ra itu diikuti oleh ha. Allati tu'arrafu biha istakfi, yang dikenal dengan allati tu'arrafu biha istakfi, yang dikenal dengan ha sakat. Jadi karena ini satu kata, satu kalimat ra, tetapi hanya tersusun dari satu huruf, kemudian dalam penggunaan biasanya ya, biasanya ya, itu ditambahkan dengan ha, yang dinamakan dengan ha sakat, ha yang sukun untuk sakat untuk diam. Ini fayasiru ra ala wazni fa, sehingga dari ra ditambahkan ha sakat menjadi ra ya, mengikuti wazan fa. Jadi wazannya fa, kemudian tambahkan ha sakat. Jadi ini ha sekedar penambahan dari sisi lafaz, ya, tidak ada faedah dari sisi makna, dari sisi i'rab tidak ada. Hanya dalam lafaz ya. Mungkin ini supaya tidak ya, supaya tidak tampak satu huruf atau satu kata. Ya, maka tambahkan ha sakat ini, ra. Ini. Tapi ini tidak wajib ya, tidak wajib menambahkan hak sakat, tapi kebanyakan atau umumnya demikian. Kalau dengan a yang asal tanpa hak itu tetap benar, tetap boleh ra ya. Lihatlah ra ini, atau tambahkan hak menjadi ra juga boleh ini. Jadi ini proses pembentukannya. Ro'a termasuk mahmuz, ada hamzahnya. Masih terkait dengan ro'a, fi'il yang berikutnya, yang keempat, aro. Ya, fi'il yang berikutnya, yang keempat, yaitu aro. Aro ini asalnya dari ro'a. Hadzal fi'lu mazidun bil hamzati minal fi'li ro'a. Fi'il ini tambahan, ada tambahan hamzah dari fi'il ro'a. Jadi dari ro'a ditambahkan hamzah di awal menjadi aro. Ya. Karena asalnya sama, fi'ilnya sama sekalian. Ini ro'a, kemudian tambahkan hamzah di awal menjadi aro. Ya. Kalau wazannya dari fa'ala ditambahkan hamzah menjadi af'ala. Ya, wazan af'ala, mazid dengan satu huruf dengan menambahkan hamzah ya, wazannya af'ala. Adapun untuk ro'a ketika ditambahkan hamzah mengikuti wazan af'ala tersebut menjadi aro. Ini bagaimana penjelasannya? Wal mafrudu ayyakuna ar'a, ya, yang sesuai dengan ketentuan ya, ro'a tersebut menjadi ar'a, ala wazni af'ala, mengikuti wazan af'ala. Jadi dari ro'a dibentuk mengikuti wazan af'ala, maka asalnya menjadi ar'a. Ini ya. Ghaira anna hamzata allati hiya ainuhu tuhdafu fi jami'i tasarifihi. Hanya saja hamzah yang merupakan ain kalimahnya ini dihilangkan dalam semua tasrifnya, semua perubahan bentuknya. Jadi ro'a dibentuk af'ala menjadi ar'a, asalnya demikian. Af'ala ar'a, ya. Hanya saja apa tadi, hamzah yang merupakan ain kalimahnya, yaitu hamzah yang di sini, ini dihilangkan dalam semua tasrifnya, dalam semua perubahan bentuknya, ya, untuk yang ar'a ini. Ya. Fil maudi dalam maudi, wal mudari dalam mudare, wal amri dalam amr. Jadi dalam semua bentuk amr, bentuk maudi, mudare dan amr, ini hamzah dihilangkan. Ya. Baik. Adapun dari ar'a menjadi ara, mungkin penjelasannya sama dengan yang tadi. Harakat pada hamzah itu berpindah ke ra. Ya. Harakat pada hamzah berpindah ke ra. Ya. Kemudian ra-nya menjadi fathah. Ya. Kemudian apa? Hamzahnya dihilangkan untuk menghindari bertemunya dua huruf sukun sehingga menjadi ara. Ya. Dari ar'a harakat fathah pada hamzah itu berpindah ke ra, maka hamzahnya menjadi sukun, maka akan bertemu dua huruf sukun yaitu hamzah dan alif, maka kemudian hamzahnya dihilangkan supaya tidak bertemu dua huruf sukun tersebut, sehingga tadi fi'ilnya menjadi ara ini. Nah di sini ketika sudah menjadi ara tadi, hamzah itu dihilangkan dalam semua bentuk maudi, mubarak maupun amr, juga ketika disandarkan pada dhamir ini. Fanaqulu, sehingga kita katakan al maudi pada bentuk maudi, misalnya ara ala wazni afala. Ara ini mengikuti wazan afala. Karena hamzah sebagai ain kalimah dihilangkan, maka pada wazan ainnya juga hilang. Ya, afala bukan afala tapi afala. Kemudian ketika disandarkan pada dhamir, contohnya menjadi araitu, araita, araituma, araina, ila akhirih. Ini ara, ini akhirnya alif, tetapi ketika bersambung dengan dhamir yang berharokat, itu alifnya berubah menjadi ya, sehingga menjadi araitu, araita. Ini. Kemudian al-mudari'u, bentuk mudari'nya. Dari ara, nanti mudari'nya menjadi yuri. Ini juga ada prosesnya sebenarnya ya. Tapi secara ringkas atau secara pokok intinya sama. Tadi hamzah yang ain kalimah itu dihilangkan. Yuri ala wazni yufilu. Yuri ini mengikuti wazan yufilu. Ya, kalau af'ala mudhari'nya yuf'ilu. Ya. Jadi untuk wazannya af'ala nanti mudhari'nya itu yuf'ilu. Yuf'ilu. Nah, kemudian ainnya dihilangkan. Ya, harokatnya bergeser. Ya, sehingga menjadi yufilu. Ini. Yuri mengikuti wazan yufilu. Disandarkan pada bomir menjadi uri, turi, turiani, ila akhirihi, sampai seterusnya. Kemudian al-amru, bentuk amrnya menjadi ari ala wazni afi. Ya. Kalau wazannya af'ala yuf'ilu, nanti amrnya af'il. Ya. Af'il, ini amrnya pada wazan af'ala. Adapun pada fi'il ara tadi, ara maudi, kemudian mudhari'nya yuri, kemudian amrnya di sini menjadi ari. Ini juga ada prosesnya, ya, penjelasannya. Tapi di sini ini dulu sementara. Ya, ari ala wazni afi. Jadi ari di sini mengikuti wazan afi. Jadi ain kalimah yaitu hamzah sudah dihilangkan sejak awal. Ya, kemudian lam kalimah yaitu huruf illah di akhir juga dihilangkan, ya, pada bentuk amr. Sehingga yang ada hanya fa kalimah saja. Ya, sehingga wazannya hanya afi. Ya, hamzah di awal itu tambahan, kemudian fa kalimah itu huruf awal dari fi'il tersebut, ya. Kemudian ketika disandarkan pada dhamir menjadi ari, ari, aria ila akhirih, ya. Aru, arina, seperti itu. Jadi ini beberapa hukum khusus, ya, pada fi'il mahmuz, ya, pada fi'il-fi'il tertentu yang mempunyai kekhususan dalam perubahan-perubahan bentuknya. Ada yang ditanyakan sebelumnya dari ini tadi? Kalau ro'a itu melihat, ini mempunyai ada beberapa makna ro'a, tapi salah satunya kalau dia mempunyai satu maf'ul bih, ya, muta'addi dengan satu maf'ul bih, kemudian ketika dibentuk menjadi ara mengikuti wazan af'ala menjadi muta'addi dengan dua maf'ul bih. Jadi memperlihatkan. Jadi kalau ro'a itu melihat, aro memperlihatkan atau membuat jadi melihat, memperlihatkan sesuatu pada fulan. Kalau terjemahannya, ya, tapi nanti dalam bahasa Arab, dalam bahasa Arabnya itu nanti mempunyai dua maf'ul bih untuk yang aro. Seperti tadi misalkan contohnya aro itu. Itu dhamir ista kan sebagai fa'il, ya. Misalkan nanti araitu kahu, ya. Araitu kahu. Ta ini fa'il, kemudian dhamir kaf ini maf'ul bih yang pertama, dhamir ha maf'ul bih yang kedua. Aku memperlihatkan kamu pada dia. Kalau terjemahannya, tapi kalau dalam bahasa Arabnya itu dua maf'ul bih. Kalau yang ro'a, ro'aituka misalkan, atau ro'aituhu, aku melihatmu, aku melihat dia, itu kan satu maf'ul bih. Ada lagi yang ditanyakan? Lagi pada ahli hamzahnya berarti hamzah dari af'il, bukan hamzah wasal yang sama. Bukan hamzah wasal, ya. Untuk yang ari ini hamzah dari tambahan mazid, artinya af'ala yuf'ilu af'il, itu mazid, ya. Hamzah yang dari fi'il mazid, bukan hamzah wasal yang bentuk amr, bukan. Dan itu hamzahnya qat'i, bukan wasal. Kalau hamzah tambahan pada amr itu wasal, bukan qat'i. Tapi di sini qat'i, ari. Ini hamzahnya qat'i. Artinya dimanapun tempatnya itu tetap harus diucapkan ari. Di depan ataupun di tengah tetap harus diucapkan ari. Menunjukkan ini hamzah adalah ini hamzah mazid, ya, dalam wazan ini, af'ala ini. Ada lagi yang ditanyakan? Ya, jadi ini hukum khusus pada fi'il khusus, tidak bisa diterapkan pada fi'il yang lainnya yang semisal atau sewazan dengan fi'il-fi'il ini. Misalkan menemukan fi'il yang sama persis dengan ini, ya, dari beberapa fi'il ini tadi, maka tidak bisa diterapkan begitu saja. Ya. Kembalinya ke hukum yang umum, ya, fi'il-fi'il yang lainnya. Ini. Itu ya. Ada lagi? Jadi tadi ya, bisa terjadi perubahan harokat, perpindahan harokat, penghilangan huruf atau perubahan huruf, itu bisa terjadi pada huruf-huruf ailah ataupun juga di sini huruf hamzah atau pada fiil-fiil tertentu. Oke. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan untuk pembahasan tentang fiil hamzah, fiil mahmud. Selesai dengan ini. Untuk yang berikutnya itu fi'il mudha'af. Insyaallah pada waktu yang mendatang nanti akan kita bahas pembahasan tentang fi'il ini. Baik. Wallahu a'lam. Alafu minkum kekurangannya. Subhanakallahumma lika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.